ku lupa, bulu lembut di keningmu yang meremang kala ku kejung. Serangkaian kenang-kenangan yang tergambar di gelap malam dan tersimpan di pucuk daunan. Langit di atas simpan jalan menemaniku bernyanyi. Bagai gejolak pohon bersama gitar, bersama sepi, bersama luka dan cinta. Aku masih sempat bernyanyi lagi. Melepas dendam dan sakit hati dan berjuang membendung benci. Tuhan jagalah tanganku ini.